الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وموالاه أما بعد Alhamdulillah, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Atas taufik dari Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan lalu kita telah selesai dari membaca tafsir surat As-Saff, yaitu dengan ayat yang terakhir pada ayat ke-14. Ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah. Hai orang-orang yang beriman, jadilah kalian para penolong Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengingatkan terkait dengan hawariyun yang diseru oleh Isa putra Maryam. Kama qala Isa ibn Maryam lil hawariyyin man ansari ila Allah. Sebagaimana Isa putra Maryam ketika berkata kepada para sahabat setianya hawariyun, man ansari ilallah, siapakah yang siap menjadi para penolongku ke jalan Allah, untuk berdakwah di jalan Allah, membela, melindungi dan membantu Isa alaihissalam. Maka qala al-hawariyun nahnu ansarullah, berkata hawariyun, kamilah para penolong Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala pun nyatakan fa amana ta'ifatun min bani Israil wa kafarat ta'ifah, berimanlah segolongan dari bani Israil atas dakwah Nabi Isa alaihissalam dan hawariyin, mengimani dan mempercayai Nabi Isa alaihissalam sebagai rasul utusan Allah dan demikian ajaran apa yang disampaikannya. Namun demikian wa kafarat ta'ifah, segolongan dari mereka pun kufur, ya. Ayatna alladzina amanu ala aduwihim, maka kami pun kuatkan orang-orang yang beriman terhadap musuh mereka. Dan ini telah kita sebutkan di pertemuan yang lalu, fasbahu zahiri, jadilah mereka golongan yang nampak, terdapat dalam beberapa macam tafsir terkait dengan golongan yang dimaksud yang Allah Subhanahu wa taala kuatkan ini, ya. Dan bisa jadi dari beberapa qaul tersebut tidak saling bertentangan, namun seluruhannya benar dan dapat digabungkan satu dengan yang lain. Di mana amanat ta'ifah min bani Israil, yang beriman segolongan dari bani Israil dari kalangan mereka sendiri. Dan bahwa di antara mereka bani Israil ada yang kafarat. Wa kafarat ta'ifah. Ya. Maka ada di antara mereka yang menuhankan Isa alaihissalam, dan demikian pula ada yang menuhankan Ruhul Kudus, dan demikian pula ada yang menentang Nabi Isa, tidak mengimaninya, bahkan menuduh ibunya melakukan perbuatan zina, dan Isa adalah anak zina, dan mereka lah Yahudi. Dan mereka semua ini sekte-sekte dan golongan dari Bani Israel, semuanya dari anak keturunan yaitu Bani Israel Nabi Yaqub alaihissalam. Maka Allah Subhanahu wa taala kuatkan orang-orang yang beriman di antara mereka. Dan itu dari di antara sekte-sekte yang ada sebagaimana yang telah kita sebutkan, dengan hujjah argumentasi mereka Allah selamatkan mereka dan Allah menangkan. Sekalipun sekali lagi orang-orang yang beriman kadang mendapatkan ujian di beberapa waktu dan tempat, seperti Ashabul Uhdud, ya, seperti sebagian sahabat, seperti bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersama para sahabat pernah mengalami kekalahan di perang Uhud, ya. Maka ini suatu hal ujian, ya. Namun wal aqibatu lil muttaqin, kesudahan yang baik bagi orang yang bertakwa. Dan wa inna jundana lahumul ghalibun, kata Allah, dan sesungguhnya tentara kami pasti yang bakal menang. Maka itu zahir dan demikian pula nampak. Termasuk di antara mereka adalah Arisiyin, pengikut Arius, yang monoteis, menuhankan Allah Subhanahu wa taala semata dan meyakini bahwa Isa adalah rasul utusan Allah. ya, bukan Tuhan, bukan sembahan, ya. Dan bahkan itu keyakinan diyakini oleh banyak rakyat jelata, dari para petani, para peternak, ya. Yang sebagaimana kita singgung, maka dalam surat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Hiraqal min Muhammadin Rasulillah ila Hiraqal Azim Ar-Rum, ya, di antara apa yang beliau sebutkan, in aslim taslam aslim yu'tikallahu ajran marratain, dai berislamlah engkau akan selamat dan akan diberi oleh Allah dua ganjaran. Dan jika tidak, fa inna alaika ithmil arisiyin, maka engkau akan menanggung dosanya para pengikut Arius. Ya, karena mereka sekalipun beriman, ya, namun dengan adanya nabi yang diutus setelahnya, mereka pun wajib mengimani dan mengikuti nabi yang setelahnya. Dan banyak dari mereka dulu demikian berjaya, dan dengan saat itu ahli tauhid seperti Raja Najasyi, ya, di masanya Waraqah bin Naufal, ya, dan yang lainnya. Ya, mereka ini yang Allah Subhanahu wa taala termasuk sebutkan fa'ayyadnal ladzina amanu dari Bani Israil, ya. Wallahu taala alam bisawab. Dan dengan munculnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, di mana beliau termasuk ajaran beliau mengimani Nabi Isa alaihi salam, bahkan tidak dianggap muslim ketika mengimani semua nabi tapi tidak mengimani Nabi Isa alaihi salam, maka Rasulullah sallallahu termasuk yang mengimani, meyakini dakwah Nabi Isa yang murni, mengakuinya sebagai rasul utusan Allah, ya, mengakui bahwa Injil aslinya adalah Allah turunkan kepada Isa alaihi salam, dan seterusnya, dan ibunya bersih dan suci, tidak sebagaimana tuduhan orang Yahudi, ya, wanita berzina dan seterusnya. Maka beliau karena mengikuti dakwah Nabi Isa alaihi salam fa asbahu zahiri, maka mereka pun dijayakan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para pengikutnya. Sebagian yang menyebutkan ini umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang beriman, ya. Tetapi di awal disebut fa'amanat ta'ifah min Bani Israil. Dan ini menunjukkan bahwa masing-masing tidak keliru. Ada yang mengatakan mukminin yang dimaksud nampak dan jaya itu dari Bani Israil, karena fa'amanat ta'ifah min Bani Israil. Tapi di akhir fa'asbahu zahiri, ini umum. Fa'ayyadnal ladina amanu ala aduhim. Dan itu umum. Yang beriman baik dari Bani Israil maupun selain Bani Israil. Paham ya? Nah, jadi ini sebagaimana yang lalu juga, ya, ayat yang pernah kita lewati, yaitu tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun yaghfir lakum dzunubakum wa yudkhilukum jannatin tajri min tahtiha al-anhar wa masakin tayyibatin fi jannati 'adn dzalikal fawzul 'adzim wa ukhra tuhibbunaha nasrun minallahi fathun karim wa basyiril mu'minin. Dan berikanlah kabar gembira bagi kaum mukminin, baik yang berjihad ataupun yang tidak ikut. Tetapi disebutkan pahala besar bagi yang tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahidun. Dan ini wabashiril mu'minin umum, baik yang ikut berjihad atau yang dapat uzur tidak ikut berjihad. Bashiril mu'minin, berikanlah kabar gembira bagi orang mu'minin umum, mu'minin. Maka demikian di akhir di sini, fa'ayyadna alladina amanu ala aduhim, kami kuatkan orang-orang yang beriman atas musuh mereka, baik orang-orang yang beriman dari Bani Israel atau orang-orang yang beriman dari Muhammad SAW dan kaum dan para sahabat dan para pengikutnya. Dan ditegaskan lagi dengan hadis lebih khusus Ahlussunnah wal Jamaah. Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, "La tazalu ta'ifatu min ummati zahirina 'alal haqq, la yadurruhum man khadalahum wa la man khalafahum hatta ya'tiya amrulllah wa hum 'ala dzalik." Akan senantiasa segolongan dari umatku ini zahirina 'alal haqq, nampak berjaya di atas al-haq. Tidak termadratkan mereka terhadap orang yang menyelisih mereka terang-terangan, menentang mereka secara zahir, ataupun khadalahum, mengaku bersama mereka tapi menikam dari belakang, mutasattir, ya, yang menyamar seakan bersama mereka tapi dari belakang menikam, khadalahum, ya. Maka layaturuhum, dan ini akan senantiasa ada pada khususnya yaitu Taifal Mansurah Firqatun Najiyah Ahlussunnah wal Jamaah. Inilah beberapa hal apa yang terkait dengan hal tersebut. Dan di situ kita diingatkan dipanggil oleh Allah, ya ayyuhallazina amanu kunu ansarallah, untuk menjadi ansarullah. Dan telah kita baca, baik itu tentunya bil qiyam bidinillah, melaksanakan agama Allah ya, terhadap diri kita, keluarga kita, dengan ucapan maupun perbuatan. Dan al hirs ala tanfidzi alal ghair, semangat menerapkannya pada orang lain ya. Bukan kemudian cukup saya, sebagaimana keyakinan gulat sufi ya, yang penting apa yang saya ya yakini saya lakukan, ataupun orang sudah bukan urusan saya ya. Tapi demikian, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian jadi umat terbaik, mengajak manusia pada yang ma'ruf, merintahkan pada yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Adapun di ayat ini, yang tersebab menjadi ansarullah, dan demikian dijanjikan mendapatkan pahala Allah di dunia dan di akhirat, adalah tu'minuna billah wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Kalian beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan termasuk padanya ikhlas dan ittiba, dan demikian pula berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan harta dan jiwa kalian. Dan demikian pula jihad dengan berbagai macam jenisnya. Jihadul syaitan, jihadul munafiqin, jihadul kuffar, jihadul nafs. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsal ammaratun bissu illa ma rahim rabbi. Ini semua termasuk bentuk-bentuk jihad, dan dengan juga dua bentuk jihad, jihad bisayf wa sinan, jihad bil hujjati wal bayan, dan tentu masing-masing pada tempatnya. Ini beberapa hal yang bisa kita petik dan kita ambil dari surat As-Saff. Ja'alana Allahu wa iyyakum minal ladina yastami'una az-zikra minal ladina yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsanah. Dapat mendapat ilmu dan mengikuti dengan sebaik-baiknya. Wa ja'alana min ansari dinihi, dan menjadikan kita termasuk para penolong agama Allah Subhanahu wa taala. In tansurullah yansurkum wa yatsabbit aqdamakum. Jika kalian menolong agama Allah, Allah akan menolong kalian juga dan mengokohkan kaki-kaki kalian. Ini termasuk sebab sabat biznillah taala, terus menolong agama Allah Subhanahu wa taala, menyebarkannya, mempelajarinya, mengamalkannya di nafs, fil ahl ya, fil mustama', pada diri, pada keluarga, pada masyarakat. Barakallahu fiikum. Nasallahu taufiq wal hidayah. Ini surat As-Saff, kita baca surat yang berikutnya, yaitu surat Al-Jumu'ah. Surat Al-Jumu'ah, dan ini satu-satunya nama hari yang dijadikan judul sebuah surat di Al-Quran ya, kecuali Ahad. Selainnya, surat Al-Jumu'ah dan surat Al-Ahad yang dengan nama lain apa yang disebut Al-Ikhlas, yang lebih masyhur dan ma'ruf Qul huwallahu ahad. Namun yang betul-betul dengan namanya surat Al-Jumu'ah. Adapun Al-Ahad ini butuh dilihat kembali tentang apakah istilah tersebut disebutkan para ulama. Namun di dalam mushaf Qul huwallahu ahad disebut dengan surat Al-Ikhlas. Al-Ikhlas. Namun hari di antara hari-hari yang ada yang disebutkan hanya surat Al-Jumu'ah ya. Dan ini suatu kemuliaan, suatu hal penting, mengingatkan kita akan fadail hari Jumat, keutamaannya ya, demikian kedudukannya. Dan alhamdulillah kita dijadikan termasuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang diberikan taufik menjadi berhari raya pada hari Al-Jumu'ah. Surat Al-Jumu'ah ini juga termasuk surat Madaniyah, karenanya bukan hanya pembahasan seputar akidah dan mengingatkan tentang risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sebagian umat terdahulu, dan agar tidak mengikuti sebagaimana mereka, tapi juga terkandung padanya sebagian ayatul ahkam, ayat-ayat tentang fikih ibadah, khususnya terkait dengan hukum-hukum seputar hari Jumat di akhir-akhir surat ini insyaallah taala. Dan ini biasanya memang demikian, ayat-ayat yang berupa ahkam, hukum-hukum fikih ibadah itu biasanya surat-surat Madaniyah. Dan memang ketika periode Mekah Belum hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam, belum ada Jumatan. Belum ada Jumatan. Maka Jumatan itu baru setelah hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka jelas ini surat Madaniyah turun setelah hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Yusabbihu lillahi ma bis samawati wa ma fil ardil malikil quddusil azizil hakim. Bertasbih ya hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala, segala apa yang ada di langit maupun segala apa yang ada di bumi. Allah sang maharaja, al-malik, al-kudus yang maha suci, al-aziz yang maha perkasa, al-hakim lagi maha bijaksana. Terangkan Syekh Sa'di rahimahullah, ay yusabbihu lillah wa yanqadu li amrihi wa yata'allahuhu wa ya'buduhu jami'u ma fis samawati wal ardh. Bertasbih kepada Allah dan tunduk kepada perintahnya, menuhankannya dan menyembahnya seluruh ada apa yang ada di langit maupun bumi. Sya'a am aba. Sadar atau tidak, rela atau tidak. Apakah dengan lisanul qaul atau lisanul maqal? Dalam kondisi betul-betul nampak terlihat ya bertasbih, menyembah, mengibadahi Allah, ataukah pada lisanul halnya? Mereka yang tidak ya di antara penduduk bumi yang tidak mengakui bahkan ateis sekalipun, ketika mereka sekarat, ketika mereka jatuh sakit, dan ketika mereka mengalami beberapa kondisi tertentu, sudah tidak ada yang kuasa, maka kondisi mereka mengisyaratkan bahwa memang tidak ada yang berkuasa selain daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun tasbih, apa yang disebutkan, li'annahul kamil al-mulk atau al-kamil al-malik. Kenapa demikian? Segala makhluk Allah subhanahu wa ta'ala bertasbih, dan hewan-hewan semuanya pun bertasbih, hanya kita tidak tahu bagaimana cara mereka bertasbih. Bahkan demikian pohon-pohonan dan bebatuan. Ya, wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdi walakin la tafqahuna tasbihahum. Dan ini pernah kita bahas. Tidak ada segala sesuatu kecuali mereka bertasbih kepada Allah, hanya kalian tidak tahu bagaimana cara mereka bertasbih. Dan dalam hadis Nabi SAW mengatakan bahwa inna talibal ilm, sesungguhnya seorang penuntut ilmu agama yang belajar ilmu agama, ini keutamaan mempelajari ilmu agama Allah, maka tafsir, fikih, ibadah, akhlak, adab, muamalat, orang yang belajar ilmu agama, yastaghfiruhu ma fis samawati wal ardi, akan dimintakan ampun oleh penduduk langit dan bumi, malaikat maupun penduduk bumi, hatta al-haytan fil ma, sampai pun ikan-ikan di air, ya, sampai pun ikan-ikan di air memintakan ampun kepada Allah untuk si talibul ilmi, penuntut ilmu. Maka ini suatu anugerah karunia yang sangat besar. Alhamdulillah, ketika seorang muslim mendapatkan, bukan hanya dia diberi hidayah memeluk agama Allah, mengenal sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan lebih daripada itu menjadikannya sebagai seorang talibul ilmi, mempelajari ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kata Imam Bukhari, seandainya para raja tahu apa yang kita berada padanya, lajala duna bisuyuh, pasti mereka akan memerangi kita dengan pedang-pedang mereka. Ya, karena rezekinya ini enggak kelihatan. Betul-betul ilmu itu anugerah yang tak terkira, tak terhingga. Dan menuntut ilmu agama adalah aqrabut turuq wa aisyaruhu ilallah, yang jalan paling pintas, paling dekat, paling mudah menghantarkan ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala dan jannahnya. Dan disebutkan sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fi ilma sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Allah akan mudahkan jalan menuju jannah yang menuntut ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala. Kembali ke sini, syahidnya adalah banyak makhluk bertasbih kepada Allah di langit maupun di bumi, tapi kita tidak tahu. karena Allah Subhanahu wa taala al-kamil al-malik, Allah yang maha sempurna dan raja segala sesuatu. Alladzi ma'lahu mulkul 'alam al-ulwi was-sufli. Yang mana Allah Subhanahu wa taala memiliki seluruh alam. Alam adalah kullu ma siwallah. Yang namanya alam itu segala sesuatu selain Allah, itu disebut alam. Jadi bukan cuman gunung, bukan cuman laut, bukan cuman hutan, pantai, gurun, tapi manusia, jin, hewan, tumbuh-tumbuhan, semua selain Allah, selain Khalik dari makhluk, semuanya adalah alam. Bintang, udara, api, angin, air, semua itu adalah alam termasuk makhluknya. Maka Allah Subhanahu wa taala yang memiliki kerajaan dan kekuasaan pada seluruh alam ini, al-ulwi was-sufli, alam yang di atas di langit ataupun di bawah, di bumi maupun di dalamnya. Fal jami'u mamaliku, maka semuanya adalah di bawah kuasa Allah Subhanahu wa taala. Di bawah kerajaan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, wa tahta tadbirihi, semuanya di bawah pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Maka walhamdulillah thumma alhamdulillah, betul-betul kita bersyukur memuji Allah Subhanahu wa taala dijadikan sebagai seorang muslim yang mengimani takdir Allah Subhanahu wa taala. Kalau sedang ditimpa ujian, menyadarinya itu sebagai suatu ujian, berusaha menyabar-nyabarkan diri, dan ketika dia dapat nikmat tidak lupa bahwa itu tidak lain adalah pemberian Allah, bukan karena kehebatan kita. Maka subhanallah, orang siapa yang demikian, maka kesenangan dan kebahagiaannya akan berlanjut, bukan hanya di dunia, tapi berlanjut di akhirat nanti. Adapun orang siapa yang mendapat nikmat lupa diri akan Allah, mendapat musibah lupa akan Allah yang menakdirkan semua itu, maka orang yang dapat senang hanya terputus, terhenti sampai di dunia, tidak lanjut di akhirat, di jannah. Dan demikian pula orang yang dapat musibah, bukan hanya dia dapatkan di dunia susah, akan berlanjut musibahnya lebih besar di akhirat. Maka alhamdulillah, ketika seorang betul-betul diingatkan ya dengan ilmu bahwa kadang dia dapat sesuai keinginan, dia bersyukur kepada Allah. Dan jika belum dan dia ridha, maka Allah akan siapkan balasannya di kemudian nanti. Maka ini semua adalah suatu hal yang besar, anugerah yang besar. Kembali ke sini, Allah Subhanahu wa taala segala sesuatu berada di bawah aturannya. Al-Malik itulah terkandung dalam nama Allah. Al-Malik mengandung sifat al-mulk, yakni mulkuttam. Setiap nama dari nama-nama Allah terkandung padanya sifat, dan tidak sebaliknya. Ya. Maka diantara atau disebut diantara nama Allah Asmaul Husna adalah Al-Malik. Seperti Maliki Yaumiddin boleh dibaca Maliki Yaumiddin, boleh dibaca Maliki Yaumiddin. Maka Allah Subhanahu wa taala Al-Malik, sang raja, tapi laisa kamitsli syai', tidak ada sesuatu pun yang sepertinya. Dari raja-raja dunia terbatas, berapa banyak raja punya keinginan tidak terlaksana. Bahkan ingin menguasai wilayah sana tidak keturutan. Ingin ya kerajaannya berlanjut ke anaknya enggak lanjut. Ingin sembuh dari sakitnya tidak sembuh-sembuh juga, dan seterusnya. Tapi Allah Subhanahu wa taala, innama kana amruhu idza arada syai'an an yakuna lahu kun fayakun. Kalau Allah menginginkan sesuatu, tinggal Allah katakan kun, jadilah maka jadilah. Betul-betul al-Malik dengan mulkuttam, dengan sifat al-mulk, kerajaan, kekuasaan yang sempurna. Malikul muluk, rajanya para raja, Allah Subhanahu wa taala. Adapun nama yang kedua disebut di ayat pertama dari surat Jumat ini adalah al-Quddus. Al-Quddus, al-Mu'azzam, al-Munazzah an kulli afatin wa naqs. Adapun Al-Quddus yang maha suci adalah dia yang diagungkan, dibersihkan dari setiap cacat dan kekurangan. Itu Al-Quddus, yang maha suci, yang maha kudus. ya, karena ada subuhun kudus, subuh yang maha suci dan kudus yang maha kudus. Ya, mirip yang maha suci artinya bersih dari semua dosa, kekurangan, cacat, aib, semua yang tidak pantas. Ya, itu al-kudus. Adapun manusia mesti ada kurangnya. Ya, meskipun tahu sesuatu, sebelum tahu dia kan nggak tahu, jahil. Dan setelah dia tahu ilmu, belum ada jaminan dia ingat terus. Mungkin lupa, mungkin bahkan pikun waliyadzubillah. Ya. Tapi ilmunya Allah Subhanahu Wa Taala sempurna. Lam yusbaq bil jahl, tidak diawali dengan kebodohan dan setelahnya tidak diakhiri dengan kepikunan, kelupaan. Ya. Maka Allah tidak lupa. La ta'khudhu sinatu wala naum, juga tidak tertimpa kantuk, tidak tidur. Ya. Wa ma massana min lughub, kami tidak pernah tertimpa kecapean. Kalau orang baru 2 jam kerja berat sudah ya geleda, sudah capek sekali. Ya, Allah Subhanahu wa Taala Al Hayyul Qayyum yang maha hidup dan menggenggam segala urusan, diurusi kulla yaumin huwa bisya'an, setiap hari Allah berada dalam urusan, memberi yang itu, mendengar yang ini, mengijabah yang itu, menakdirkan yang ini, menyembuhkan yang itu, melihat, memperhatikan ini itu. Dan Allah tidak pernah ditimpa rasa kantuk, tidak pernah rasa capek, rasa letih. Maka ini terkandung semua pada Al-Qudus. Allah dibersihkan dari segala macam aib, cacat, dan kekurangan. Ya. Adapun Al-Aziz, nama yang di sini, ya, nama Allah yang disebut, yang pertama tentunya Allah, ya, lafzul jalalah, yusabbihu lillah, dengan lam huruf jar di situ. Allah lafzul jalalah ini a'raful asma, nama Allah yang paling ma'rifah. Tidak ada seorang pun yang diberi nama Allah kecuali hanya Allah itu sendiri. Adapun al-Malik, al-Quddus, kadang ada Abdul, apakah Abdul Quddus atau Abdul Aziz dan seterusnya. Kadang ada yang dipanggil Aziz dan seterusnya. Ya, seperti Imra'atul Aziz, Aziz Mesir di masa Nabi Yusuf rajanya, dan istrinya disebut Imra'atul Aziz, istrinya sang Aziz. Aziz maksudnya rajanya Mesir saat itu. Adapun Allah, hanya dia satu-satunya. Ya, tidak ada yang diberi nama Allah kecuali hanya Allah. Baik. Nama yang kedua tadi Al-Malik, sang raja. Nama yang ketiga Al-Quddus, yang maha kudus. Telah disebutkan artinya. Yang keempat Al-Aziz. Al-Aziz kata Syekh Sa'di, Al-Qahiru lil asya'i kulliha, yang maha menundukkan segala sesuatu seluruhnya. Maka sering diterjemahkan Al-Aziz, yang maha perkasa. Ya. Dan sebenarnya Al-Aziz itu nama memiliki sifat izzah, kejayaan. Maka mestinya, ya, artinya lebih tepat disebut Al-Aziz yang maha berjaya, yang maha jaya, ya, Al-Aziz, ya. Tapi sering diterjemahkan Aziz, ya, yang maha perkasa. Nah, yang perkasa itu diidentikan tidak pernah kalah, mesti menang. Nah, itu disebut Al-Aziz, mesti menang. Adapun raja di dunia, kadang melawan kerajaan lain kalah, ya. Pengen memberi keputusan begini ternyata tidak terlaksana, ingin menangkap fulan, buronan, tahunan, lari, dikejar-kejar, tidak ketangkep-tangkep. Mungkin ada pemberontak dalam kerajaannya, kadang tidak semua bisa ditumpas, bahkan ada sebagian pemberontak malah bisa menguasai kerajaannya, meracunnya, membunuhnya, membuat makar dan tipu daya kepadanya. Adapun Allah Subhanahu wa Taala Al-Aziz Qahir lil asya'i kulliha, menundukkan segala sesuatu. Ya, tidak ada yang bisa mengalahkan Allah. Itu makna Al-Aziz. Ya, terkandung pada nama Allah Al-Aziz. Yang kelima, nama di antara nama Allah Asmaul Husna di surat ini adalah Al-Hakim. Al-Hakim mengandung padanya, dalam nama ini terkandung sifat hikmah, kebijaksanaan. Syekh Sa'di mengatakan Al-Hakimu fi khalqihi wa amrihi, Allah yang maha bijaksana pada segala ciptaannya dan bijaksana pada setiap perintahnya. Allah kalau mencipta, kenapa kok ini kaki dua? Kenapa kok ini kok gak punya kaki? Kenapa kok ini dikasih yang itu enggak? Pada setiap yang Allah ciptakan, hikmah. Mesti ada hikmahnya. Ya. Begitu pula ada perintah Allah. Kenapa yang ini Allah perintahkan? Ya. Yang begitu kok enggak? Kenapa kok ini perintah sunnah? Yang ini kok perintah wajib? Kenapa kok sholat sehari semalam ada berapa kali? Tapi kalau zakat kok cuma setahun sekali? Kenapa kok begini? Kenapa kok begitu? Allah Al-Hakim mengandung pada nama ini Al-Hikmah, bijak dalam setiap perintah dan urusannya. Jadi Allah bijak dalam mencipta dan dalam memerintah. Adapun manusia kadang membuat sesuatu tidak bijak. Kadang bahan bakunya pun ambil punya orang, ya, kadang membuat sesuatu tidak ada manfaatnya, tidak ada tujuannya, membuat sesuatu malah biadur, memadaratkan, atau yang lain, menghabiskan waktu dan seterusnya. Adapun Allah mencipta dengan hikmah. Begitu pula manusia memerintah, kadang memerintahkan sesuatu yang tidak tepat, memiliki urusan, kebijakan, keputusan yang tidak hikmah. Adapun Allah Subhanahu wa taala Hakim dalam itu semua. Fadhil awsaf al-azimah tad'u ila ibadatillahi wahdahu la syarikalah. Maka semua sifat-sifat yang agung ini menuntut, ya, mengajak untuk kita semua mengibadai Allah semata, tiada sekutu baginya. Kenapa kok hendaknya mereka semua hamba-hamba Allah beribadah kepada Allah? Karena Allah itu Al-Malik. Allah, nama Allah yang pertama Allah, yakni makhluk, ilah. Allah itu sesembahan memang yang hak satu-satunya, maka yang berhak disembah dan diibadai. Kenapa kok diibadai itu Allah? Karena Allah Al-Malik, raja, pemilik semuanya. Ya, siapa yang paling berhak dituruti, dipatuhi kalau bukan pimpinan tertinggi? Dan semua raja di dunia pun semua tunduk kalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka karena Allah Al-Malik yang pantas diibadai. Ya. Dan tidak ada raja kedua di dunia, di alam ini, Al-Quddus. Ya, dengan raja dengan segala kekuasaannya yang mutlak. Al-Quddus. Kenapa Allah disembah dan diibadai? Karena Allah yang Maha Suci, Maha Kudus. Lepas dan bebas dari semua kekurangan, aib dan cacat. Kalau itu yang cacat, yang aib, yang buta, tuli, lumpuh, maka apa pantas? Jangankan disembah, diibadai, dituruti dan ditaati pun kadang sebagian orang menganggap ya kurang bijak. Sebagian menganggap begitu karena dia gak bisa mendengar informasi ini itu memerintah, dia gak bisa melihat ini itu. Meskipun tetap ada tuntutan taat dalam rangka mencegah madarat lebih ringan, ada. Tetapi ini Allah Subhanahu wa taala yang maha sempurna, tidak ada kekurangan, aib, cacat apapun pada zatnya, pada perbuatannya, pada sifat-sifatnya, sempurna semua. Maka Allah pantas diibadai. Dan kenapa Allah yang disembah pula? Karena Allah Al-Aziz, yang maha berjaya, yang memiliki izzah. Siapa menghendaki izzah, sembahlah Allah, ya. Dan demikian Allah yang tidak bisa dikalahkan siapapun, maka Allah saja yang berhak disembah. Dan Al-Hakim, karena Allah yang bijak dalam segala urusan dan ciptaannya, maka Allah, ini semua sifat-sifat secara tidak langsung yaitu menuntut, mengundang, menyeru setiap yang membaca ayat ini untuk beribadah kepada Allah semata, tidak sekutu baginya. Kemudian di ayat yang kedua Allah mengatakan huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Dan dialah Allah yang telah mengutus di kalangan ummiyin, bangsa Arab yang buta huruf, rasulan minhum, seorang utusan dari kalangan mereka. Kemudian disebutkan dan diterangkan sifat rasul tersebut, yatlu alaihim ayati. Rasul utusan Allah itu membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah. Wa yuzakkihim, mensucikan mereka, membersihkan mereka. Ya. Wa yu'allimuhumul kitab, membersihkan mereka dari kekotoran, kotoran najis dan hadas, kotoran akidah dan penyakit hati serta kotoran akhlak-akhlak rendahan, membersihkan mereka. Wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, dan rasul utusan tersebut yu'allimuhum, mengajari, mendidik mereka al-kitab, al-Qur'an, wal hikmah dan sunnah. Wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin, meskipun mereka sebelumnya sungguh dalam keadaan kesesatan yang nyata, di dalam kesesatan yang nyata. Wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim wa huwal azizul hakim, dan ada golongan umat yang lain dari mereka. Jadi Nabi bukan hanya diutus kepada ummiyin, bukan hanya kepada bangsa Arab yang buta huruf, tapi ada wa akharin minhum, dan juga ada yang lain di selain mereka, di antara mereka, lamma yalhaqu bihim, yang belum menyusul terhadap mereka. Dan ini nanti akan diterangkan, belum menyusul kepada mereka, imma belum datang setelah mereka, atau tidak bisa menyamai fadilah para sahabat Quraisy, dan demikian muhajirin, ansor, para sahabat Arab yang beriman di masa-masa generasi awal, yang berjihad, siap berkorban dengan nyawa, jiwa raga mereka. Orang yang datang belakangan tidak bisa menyusul mereka, tapi mengikuti jejak mereka. Ini termasuk umat. Dan juga ada kaum yang lain selain mereka, bangsa Ajam dan yang lain-lainnya akan disebutkan. Dan itu masuk semua dalam firman Allah yang lain, ya. Ya, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nabi diutus sebagai rahmat untuk seluruh alam, termasuk alul kitab, liyunzira alladziina qalu ittakhadallahu walada. Maka jangan kemudian, dan ini sebagai bantahan, karena sebagian misionaris mengambil ayat sepotong-sepotong untuk dulu mereka, dari sejak awal, generasi awal mereka, ketika muncul dakwah Nabi Muhammad, awal mulanya belum menentang kenabian Nabi Muhammad SAW. Ya, kami akui ini Nabi dengan tanda-tandanya memang, tapi ini Nabi kepada kaumnya, yang diutus kepada kaum yang belum punya kitab. Kalau kami sudah punya kitab Al-Injil, dan kami dari bangsa Bani Israel, itu bukan kaum kami, dia bukan diutus kepada kami. Itu bahasa halus. Ini disebutkan Syekhul Islam pada Al-Jawabu Sahih Iman Badaladin Al-Masih. Jadi ini masuk dari golongan umat yang Nabi diutus, bukan hanya kepada kaum. Wa huwal azizul hakim, dan dialah Allah yang maha bijaksana, maha perkasa dan maha bijaksana. Dzalika fadlullah yu'tihi may yasha, itulah fadilah dari Allah, Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki, meskipun bukan dari Bani Israel. Nabi terakhir Allah pilih dari mana? Itu fadilah Allah, Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Dan itu hukuman dan peringatan kepada Bani Israel yang banyak kufur nikmat, menyia-nyiakan nabi-nabi yang banyak Allah utus di kaum mereka. Akhirnya nabi akhir zaman Allah utus dari nabi selain mereka. Wallahu dzul fadlil adzim, dan Allah yang memiliki fadilah, keutamaan yang amat besar. Disebutkan terkait dengan ayat-ayat ini, Syaikh Sa'di mengatakan, "Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan, al muradu bil ummiyina alladziina la kitaba indahum wa la athara risalah minal arab wa ghairihim." Yang dimaksud dengan kalangan ummiyin yaitu orang-orang yang buta huruf yang tidak punya kitab di sisi mereka, tidak punya kitab suci, wa la athara risalah, dan belum punya bekas ajaran kerasulan, tidak ada rasul untuk mereka, baik itu minal Arab wa ghairihim, dari kalangan Arab atau selain mereka, mimman laisu minalil kitab, dari orang-orang selain ahlul kitab, selain Yahudi dan Nasrani. Jadi termasuk yaitu bangsa Arab yang belum diturunkan kitab saat itu, belum turun Al-Quran, belum diutus Nabi Muhammad saat itu, ya. Dan begitu pula juga kaum yang lain, dari Majusi, Persi, ya, penyembah api, dari yang lain-lainnya. Berkata Syaikh Sa'di rahimahullah, فَمْتَنَّ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِمْ مِنَّةً عَظِيمَةً أَعْظَمَ مِنْ مِنَّتِهِ عَلَى غَيْرِهِمْ. Maka Allah subhanahu wa ta'ala pun menganugerahkan kepada mereka, ya, suatu karunia, anugerah yang sangat besar, lebih besar dibandingkan dengan anugerah terhadap selain mereka. Kenapa? Li'annahum adimuna lil ilmi wal khair. Karena mereka sebelumnya tidak punya ilmu, tidak tahu kebaikan, ya. Karena tidak ada kitab suci yang membimbing, menuntun mereka. Sekalipun di sana diterangkan para ulama, ada beberapa khisal yang bagus, yang baik, disempurnakan dalam Islam. Keberanian, ya, hormat terhadap orang tua, dan ilmu yang meskipun kadang hulu, ya. Tetapi mereka seberani-beraninya Umar, seberani-beraninya Khalid, dan seterusnya, mereka tidak pernah melawan orang tua, ya. Jadi itu beberapa perangai-perangai yang disebut bangsa Arab, ya. Mereka silaturahim, dia mengenal kerabat, kabilah, oh itu saudara yang ini, ya. Kemudian juga tahu nasab, menjaga nasab, keberanian, ya, jujur dan menganggap aib, ya, orang yang bohong. Ini ada beberapa hal, ya, diterangkan oleh para ulama, diperbaiki, disempurnakan. Dan ada banyak perangai-perangai jelek, ya, kemudian dihentikan. Wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin, sekalipun mereka sebelumnya dalam keadaan kesesatan yang nyata. Wa kanu fi dhalalin mubin yata'abbaduna lil asnam wal asyjar wal ahjar. Mereka dulu dalam kesesatan yang nyata, kesesatan yang terbesar tentunya syirik. Mereka mengibadai patung-patung, pohon-pohonan, batu bebatuan. Ya, ini diantara bentuk Lata, Uzza, Manat ini. Sebagiannya berbentuk batu, sebagiannya berbentuk pohon, dan seterusnya. Dan mereka juga punya Zatu Anwab, yang mereka gantungkan senjata-senjata mereka. Mereka meyakini akan menang dan sakti senjata mereka kalau digantungkan di pohon sidr, pohon bidara yang keramat itu. Wa yatakhallaquna bi akhlaqi sibaid dhariyah, dan mereka berakhlak dengan akhlak perangai binatang-binatang buas yang liar, ya. Siba itu binatang buas, ya, ad-dhariyah, yang liar, yang sat, yang kejam, yang sadis. Itu akhlak mereka rendah. Ya'kulu qawiyyuhum dha'ifahum, yang kuat menindas dan memakan yang lemah. Waqad kanu fi ghayatil jahl bi ulumil anbiya, maka mereka berada pada puncak kejahilan terhadap ilmunya para nabi. Ya, coba lihat, ya, banyak sekali mereka makan darah, makan bangkai, mereka menikahi wanita tanpa batas, melacur, berzinaan, perjudian, mabuk-mabukan, boya-boya. Mereka kalau lahir anak putri, anak mereka sendiri dikubur hidup-hidup, bayi perempuannya sambil nangis dikubur hidup-hidup, ya. Dan terus dendam kesumat tidak ada habisnya, masing-masing berbangga dengan kaumnya, dengan sukunya. Dan wanita dinikahi dibayar maharnya tinggi sekali, maharnya pun dikuasai oleh asobahnya, kakaknya, masnya, bapaknya, pamannya. Si wanita malah tidak dapat apa-apa, dan berbagai macam lagi hal-hal buruk. Berada dalam kesesatan yang nyata. Ya. Maka faba'atallahu fihim rasulan minhum, maka Allah utus tengah mereka seorang utusan dari kalangan mereka. Ya'rifuna nasabahu, yang mereka kenali nasabnya. Ini dari jalur siapa? Mereka kenali siapa kakeknya, siapa dari jalur mana. Dikenal. Wa usafahu aljamilah. Mereka kenali sifat-sifatnya yang indah. Bahkan mereka juluki dengan Al-Amin, ya, yang dipercaya. Wasidquhu, mereka kenali kejujurannya. Makanya sebelum Nabi selesai menyampaikan dakwah, ketika turun perintah Allah, wa anzir asyiratakal aqrabin, berilah mereka peringatan terhadap kerabatmu yang terdekat, Nabi selesai beri mukaddimah. Ya, setelah Nabi panggil mereka itu, sering kita ingatkan, ya, ya kaum, ya, akuntum musaddiqiyah, wahai kaumku, apakah kalian hendak membenarkan aku? Jika aku memberitahu kepada kalian dari balik bukit ini ada pasukan yang siap menyerbu kalian tiba-tiba, apa kalian percaya denganku? Bala ya Muhammad, majarabna fika kadiban qat, jawab mereka. Tentu ya Muhammad, karena kami tidak pernah ada pengalaman engkau membohongi kami satu kali pun. Itu jawaban mereka. Idzan fa inni nadhirul lakum baina yaday adzabun syadid. Kalau begitu, sekarang saya beritahukan kepada kalian, di belakang kalian menanti azab, penyiksaan, penderitaan yang pedih siap menyiksa kalian. Kalau kalian tidak beriman, ada neraka siap membakar kalian, maka berislamlah. Nah, baru kemudian Abu Lahab, ya, tabbad yadak ya Muhammad, ahli hadza jama'atana, celaka engkau hanya karena ini engkau mengumpulkan kami, dan seterusnya. Ya, ini al-muhim, Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus dari nasab yang mereka kenali, akhlak sifat-sifatnya indah mereka akui, kejujurannya. Tapi kalau sudah mendakwahkan tauhid, ilmunya para anbiya, ilmunya para nabi sebelumnya, siap-siap didustakan orang, siap-siap dimusuhi, siap-siap dituduh dan difitnah. Maka ini yang diingatkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, barang siapa yang mau mendakwahkan dakwah ilmunya seperti para nabi, jangan kemudian, Ibnu Qayyim mengingatkan, bukan untuk dia kemudian bersiap-siap, oh dapat enak, dapat ini. Persiapkan, siap dia dituduh, siap dia difitnah, siap dia dibully, dijelek-jelekkan, diribai, ya, atau bahkan lebih daripada itu. Ana sallallahu alaihi wasallam taufiq wal hidayah wasabah wa anzala alaihi kitabah. Allah Subhanahu wa taala turunkan kitabnya kepada beliau alaihi salatu wasallam. Ya tulu alaihi ayati wa yuzakkihim. Maka Nabi bacakan kepada mereka, kaumnya dulu, ayat-ayat Allah. Al-Qati'ah, al-mujibah lil iman. Yang qat'i, ayat-ayat yang jelas, yang jadi dalil pasti, dan itu kebenaran hakiki, ya, karena Al-Qur'an la raiba fihi, kitab yang tidak ada keraguan dalamnya. La ya'tihil batil min baini yadihi wa la min khalfi. Tidak ada kebatilan sedikit pun di dalam. Mujibah lil iman, yang mengharuskan keimanan. Dibacakan ayat-ayat itu iqamatul hujjah. Ya. Orang yang betul-betul objektif memperhatikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, dia akan beriman, wal yaqin, dan bertambah yakin. Berbeda halnya dengan ajaran millah atau firqah, keyakinan agama atau yang lainnya, yang semakin dipelajari semakin tinggi ilmunya, semakin ragu. Banyak ini. S1, S2 belajar, semakin belajar keimanan mereka semakin ragu. Akhirnya apa benar ya agamaku? Ragu. Berbeda aja dengan al-Islam. Ya. Semakin dipelajari al-ilmu yuridul yaqin, mewarisi al-yaqin. Wa yuzakkihim. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah utus pada mereka itu membersihkan mereka bi an yufassila lahumul akhlaqal fadilah. Dengan merinci untuk mereka mana akhlak-akhlak yang utama, akhlak yang sudah baik dilestarikan, ditambah, disempurnakan, dirinci apa-apa saja. Wa yahutsuhum alaihim, dan Nabi menghasung mereka, yahutsuhum alaiha, Nabi menghasung mereka untuk berakhlak yang indah tadi. Wa yazjuruhum anil akhlaqir radhilah, dan Nabi mencerca mereka ataupun memperingatkan mereka dari akhlak-akhlak yang rendahan, ya, zina, makan harta anak yatim, makan harta korupsi, harta haram, dan seterusnya. Wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, ai ilmal kitab was sunnah. Dan dia Nabi utusan tersebut mengajari mereka Al-Qur'an dan al-hikmah, yakni as-sunnah, kata Syaikh Sa'di, ilmu Al-Qur'an dan as-sunnah. Inilah pentingnya mengkaji Al-Qur'an dengan tafsirnya, tafsir ulama al-sunnah, dan mengkaji hadis dengan fikihnya dan dengan syarahnya. Bukhari dengan syarahnya, Sahih Muslim dengan syarahnya, Umdatul Ahkam, Bulughul Maram, isinya hadis-hadis kita butuhi dengan syarahnya. Al-Qur'an atau surat juz amma ataupun surat-surat dengan tafsirnya. Taib. Fakanu ba'da hadha ta'lim, atau disebutkan al-mustamil ala ulumi al-awwalina wal-akhirin. Ilmu Al-Quran dan Sunnah mencakup padanya ilmu orang-orang awal hingga akhir, Dari sejak Nabi Adam hingga nanti tegaknya hari kiamat disebutkan. Fakanu ba'da hadza ta'lim wa tazkiyah min a'lamil khalq. Maka mereka setelah pengajaran ini dan pensucian tersebut, mereka menjadi orang paling berilmu. Dulu bangsa Arab dianggap paling bodoh, paling jauh dari peradaban. Setelah dengan turun ilmu ini, mereka menjadi alim dan menjadi ulama, dan mereka tahu kemaslahatan dunia akhirat melebihi yang lain-lainnya. Insyaallah kita lanjut di kesempatan akan datang. Alilmu indallah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.